Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan beberapa penjelasan dari keutamaan mengikuti jejak pemahaman para salafus saleh, mengikuti ajaran Islam yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika dia mengikuti jalannya para salaf dalam beragama, karena kita memang ditunjukkan oleh Allah untuk berdoa dan meminta jalannya para salaf, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Atas mereka disebutkan dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhadai wassalihin, mereka orang-orang yang telah engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada dan salihin. Itu yang kita selalu minta dalam salat-salat kita. Mohon ditunjukkan dalam kehidupan ini, dalam beragama ini, jejaknya mereka yang telah meraih kenikmatan yang paling sempurna, yaitu kenikmatan Islam dan kenikmatan meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, na'am, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah di antara keutamaan yang terakhir, yaitu anna al-multazama biha muhassilun lisa'adati fid darain, bahwa orang yang berpegang teguh dengan pemahaman para salafus saleh, muhassilun lisa'adah, dia akan mendapatkan kebahagiaan fid darain, di dunia dan di akhirat. Adapun sebagai dalil, na'am disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar kharidina fiha dhalika al-fawzul 'adzim. Dalam surat An-Nisa ayat ke-13, itulah hududullah, batasan-batasan hukuman Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya. Lihat di sini, mentaati Allah dan Rasul. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiyal anhar, Allah masukkan dia ke dalam jannat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Maka ditutup, wadhalika al-fawzu al-azim, itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi orang yang mentaati Allah dan Rasul, mengikuti jejaknya para salafus salih, maka dia mendapatkan bagian keuntungan yang paling besar di akhirat. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, itu puncak kenikmatan yang paling tinggi, dimasukkan surga. Ada tidak orang yang ingin, tidak ingin masuk surga? Jawabannya, semuanya ingin. Wonten apa mboten sing kepengin mboten mlebung surga? Jawabannya, ya kabeh kepengin, Pak. Ah, ndak ada yang ingin. Semuanya. Namun pertanyaannya, kunci meraih surganya Allah apa tadi? Mentaati Allah dan Rasulnya. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Hadis Bukhari. Semua umatku, umat Islam yang masuk Islam, umat ijabah, orang yang menerima hatinya masuk Islam, semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali kata Nabi SAW, orang yang enggan. Berarti ada orang yang punya sifat enggan masuk surga. Aneh napa mboten? Kon lebung surga kok males, enggan. Aneh apa tidak? Aneh. Di satu sisi semua orang ingin masuk surga, tapi ada orang yang enggan. Illa man aba. Karena itu sahabat bertanya, faman ya aba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan, menolak masuk surga ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mentaati saya, mentaati, mengikuti petunjukku, mengamalkan petunjukku, maka dia masuk surga. Lihat. Wa man 'asani. Siapa yang bermaksiat? Apa bermaksiat? Tidak mau mentaati. Rasul menyuruh ke utara, malah dia ke selatan. Ini namanya bermaksiat, menyelisihi Rasul. Maka orang yang menyelisihi Rasul, memaksiati Rasul, faqad aba. Itulah orang yang enggan masuk surga. Orang yang bermaksiat kepada Rasul, itulah orang yang sungkan masuk surga. Maka hati-hati maksiat kepada Rasul. Jangan meremehkan perintah Rasul. Jangan mengolok-olok perintah Rasul. Kenapa? Siapa yang memaksiati Rasul, itulah orang yang enggan masuk surga. Hadis Bukhari. Yang itu surganya Allah sebagai keuntungan yang besar. Maka ditutup ayat wadzalikal fawzul 'adzim. Taib. Wa qala ta'ala pada halaman 48. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa 159. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ya. Fa in tanaza'tum. Jika kalian berselisih, tanazu', tidak terjadi kecocokan antara kalian, farudduhu ilallah war rasul. Terjadi perselisihan di dalam suatu perkara, perkara yang umum, farudduhu ilallah war rasul, kembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasul. Lihat di sini. Setelah kita disuruh seorang mukmin kalau berselisih mengembalikan hukum keputusannya kepada Allah dan Rasul, bukan kepada hawa nafsu masing-masing, bukan kepada kelompoknya masing-masing, bukan kepada akalnya masing-masing, farudduhu ilallah wa rasul. Maka ditutup in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, jika kalian beriman kepada hari akhir, hari pembalasan. Hari akhir itu maksudnya hari apa? Hari akhirat, saat di situ dibalas semua ucapan dan perbuatan kita. Sungguh, waktu dan umur kita kalau tidak mentaati Allah dan Rasul, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah sebaik-baik dan paling bagus takwil penjelasannya. Qala Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu fi risalati Tabuqiyah, berkata Ibnu Qayyim dalam risalahnya At-Tabuqiyah, fi ta'liqihi 'alal ayati sabiqah, mengomentari ayat yang lewat tadi. Hah? Ayat yang kita baca tadi, surat An-Nisa ayat 13, surat An-Nisa 159. Apa kata Ibnu Qayyim? Dalla 'ala hadza. Dalla hadza 'ala anna ta'atallahi wa ta'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkimallahi wa rasulih huwa sababus sa'adati ajilan wa ajila. Kata Ibnu Qayyim, dari ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah dan Rasul. Kapan seorang dikatakan mentaati Allah dan Rasul? Mentaati isi Al-Quran, mentaati bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat, tunduk, tidak bermaksiat. Yang kedua, wa tahkimallahi wa rasulih, bahwa tahkim, memberikan keputusan hukum kepada Allah dan Rasul. Tahkim, memutuskan suatu perkara dengan keputusan Allah dan Rasul. Naam. Karena Quran bukan sekedar bacaan. Al-Quran bukan sekedar pajangan. Tapi Quran berisikan hukum. Berisikan apa? Hukum. Hukum waris, hukum dagang, hukum muamalah. Semua lengkap-lengkip dalam Quran yang 30 juz. 30 juz. Itu terangkum di sana sekian banyak hukum-hukum dalam kehidupan kita. Dalam bermasyarakat kita, berkeluarga kita, beragamanya kita. Bahwa yang berhukum dengan Allah wa rasulih, dan menunjukkan siapa yang berhukum kepada hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya Rasul ya hadis yang sahih. Ucapan, perbuatan, ketetapan yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih itu mengandung hukum. Hukum-hukum tadi yang bersumber dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagai hukumnya. Bukan pakai hukum akalnya sendiri. Bukan keputusan hawa nafsu banyak orang. Kembalikan kepada hukumnya Rasul. Maka siapa saja, kata Ibnu Qayyim, yang menunjukkan orang itu berhukum kepada Allah dan Rasul, huwa sababus sa'adati ajila wa ajila. Dua perkara tadi, mentaati Allah dan Rasul, berhukum kepada Allah dan Rasul, dua perkara tadi sebagai sebab. Sebagai apa? Sebab. Dua perkara tadi sebagai sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di mana? Di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, kemudian bahagia di mana? Di akhirat. Dua kuncinya, kata Ibnu Qayyim. Dua perkara kuncinya. Apa tadi? Mentaati Allah dan Rasul. Yang kedua apa tadi? Mengembalikan segala hukum-hukum dalam kehidupan beragama kita kepada Allah dan Rasul. Waman tadabbarul alama, barang siapa yang mau merenungi al-alam wasurur, dunia dan kejelekan, al-waqi'ata fihi, yang terjadi berbagai kejelekan-kejelekan yang terjadi di jagat raya ini, kalau direnung-renungkan, dipikirkan, kata Ibnu Qayyim, alima anna kulla syarin fil alami sababuhu mukhalafatur rasuli. Kalau direnungkan, kata Ibnu Qayyim, bahwa diketahui bahwa semua kejelekan di alam raya ini, di jagat raya ini, sababuhu, sebabnya. Apa sebabnya, kata Ibnu Qayyim? Kejelekan yang terjadi di jagat raya ini adalah mukhalafatur rasul, menyelisihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah, petaka yang menimpa keluarga, negara, bangsa, semua pangkal masalahnya adalah menyelisihi ar-rasul. Dulu kaumnya Nabi Lut, diajak oleh Nabi Lut, ya kaum i'budullah malakum min ilahin ghairu, hei kaumku, beribadah kepada Allah saja, Tidak ada sesembahan di muka bumi ini kecuali Allah. Sebagian mengimani, sebagian memaksiati, bahkan sebagian berperilaku-perilaku yang sangat jelek. Laki-laki demen sama siapa? Laki-laki, apa namanya? Laki-laki demen sama laki-laki, kayak laki-laki demen perempuan. Kelainan apa namanya ini? Kelainan apa ini namanya? Ya kelainan lah. Nah, kelainan orang. Fitrahnya rusak. Laki-laki demen laki-laki, enggak normal. Ya. Ayam jago saja demennya sama babon. Ini orang kok demen sama laki-laki. Ini betul menyelisih akal yang sehat, menyelisih fitrah manusia dan rusak agamanya. Itulah kesyirikan. Kesyirikan betul-betul akan menjadi sebab rusaknya akhlak manusia. Apa akibatnya? Didakwai, diingatkan, tidak mau percaya. Akhirnya Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kampungnya di pagi hari atau di malam hari. Setelah Nabi Lut dan kaumnya keluar, kampungnya Nabi Lut yang durhaka tadi diangkat oleh Allah ke langit. Wah, diangkat. Apa Allah mampu ngangkat bumi, Pak? Jangankan cuma sekampung. Nanti di hari kiamat, wa idal jibalu suyirat, kalau gunung-gunung disuruh berjalan. Watakunul jibalu kal ihnil mangfus, gunung-gunung nanti pada hari kiamat seperti ihn, kapas. Tahu kapas? Kapas randu itu ditiup, mabur gunungnya. Allah mampu, Pak. Kaum Nabi Lut diangkat lah sampai di atas, dibalik, Pak. Jatuh, Pak. Dan dilempar dengan batu-batu neraka. Jadi laut, laut yang tidak mengandung barokah. Laut mati. Tidak ada hewan hidup di situ, Pak. Itu pengaruh maksiat, kata para ulama. Sampai bekas kampungnya Nabi Lut tidak ada hewan yang hidup. Kenapa, Pak? Apa kira-kira sebabnya? Sebabnya ialah dicabutnya barokah oleh Allah, kemaksiatan yang terjadi di situ. Sampai Nabi kalau lewat tempat itu untuk berlindung diri, nah, memohon perlindungan dari kampung yang jelek. Menyelisihi Rasul. Yang kedua, sebab yang pertama tadi menyelisihi Rasul. Menyelisihi Rasul itu menjadi sebab terjadinya kejelekan di jagat raya. Wal khuruju an ta'atihi. Dan yang kedua, sebab munculnya kejelekan di alam raya ini, keluarnya manusia dari mentaati Rasul. Keluarnya manusia dari mentaati Rasul, tidak mau masuk ke dalam bingkai sunnah, tapi malah keluar dari bingkai sunnah. Keluar kemana, Pak? Kepada bid'ah. Akhirnya terjadi kejelekan. Sehingga wa kullu khairin fil alami sababuhu ta'atun nabi. Sehingga semua kebaikan di alam raya ini sebabnya ialah mentaati nabi. Wa kadzalika syururul akhirati wa alamuha wa adabuha innama huwa min mujibati mukhalafatin nabi. Kata Ibnu Qayyim, demikian pula kejelekan di akhirat. Kejelekan di akhirat apa? Azab. Wa alamuha, dan alam rasa sakitnya di azab. wa adabuha, dan orang disiksa, diazab di neraka. Innama huwa, tidak lain hal itu terjadi, min mujibati mukhalafatin nabi, di antara sebab-sebabnya ialah perkara menyelisihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, ya, ulaika fil adzallin, mereka orang-orang yang ada di dalam kehinaan, ya, kehinaan di dunia disebabkan menentang siapa? Ar-Rasul. Kataballahu la akhlibanna ana wa rusuli innallaha laqawiyyun aziz. Allah telah menetapkan kemenangan bagi Rasul dan para sahabat yang mengikuti jejaknya Allah. Dan Allah akan hinakan, dan pasti Allah akan menangkan mereka, mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi kemenangan disebabkan mentaati Allah dan Rasul. Fa'ada syarud dunya wal akhirah ila mukhalafati Rasul wa ma yatarattab alaih. Dan kembalilah kejelekan dunia dan akhirat kepada menyelisih Rasul dan apa yang diakibat dari apa yang muncul darinya. Semua kejelekan disebabkan itu. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy dan bala tentaranya, beliau dengan pasukannya 1000 pasukan berangkat ke Bukit Uhud. Dan musyrikin kurang lebih 3000 orang. Jadi satu lawan berapa? Satu lawan 3. Ketika orang musyrikin berangkat dari Mekah menuju Uhud, Nabi juga berangkat menuju Uhud. Di tengah jalan, 2/3 pasukannya pulang. Jadi ada sekitar 250 personil pulang. Siapa mereka? Mereka orang-orang munafikin. Siapa? Orang munafikin pulang. Memang orang munafikin orang berpenyakit, tidak beriman kepada hari akhir, takut mati. Padahal perang belum tentu apa? Jadi orang yang mati, pulang kampung, mundur teratur, tidak mau berangkat. 2/3 kurang lebih. Tak kalah sudah diatur 70 pemanah. Kamu para pemanah rumat berada di bukit, maka sekarang dikenal dengan Jabalur Rumat. Bukit apa? Rumat. Rumat itu pemanah. 70 sahabat. Dan dinasihati, kalian jangan turun dari bukit ini. Lindungi punggung-punggung kami. Kami menang atau kalah, jangan turun. Itu wasiatnya. Setelah ditata rapi pasukan beliau, duel satu lawan satu dulu. Biasa satu lawan satu, duel. Ayo satu yang paling kuat dari mereka maju, dari kaum muslimin maju. Kalah musyrikin, maju lagi, kalah juga. Yang ketiga kalah juga. Setelah itu mulai berkecamuk peperang. Babat. Kisahnya singkat. Begitu babak pertama, pasukan musyrikin terpukul mundur. Kocar kacir. Tunggang langgang. Pontang panting. Tidak sanggup menghadapi pasukannya Allah. Akhirnya harta-harta rampasan perang ditinggal, Pak. Berceceran. Sementara mereka tunggang langgang pergi menghadapi pasukannya Allah. Di saat itulah para rumat melihat harta rampasan perang berceceran. Harta rampasan perang halal apa haram? Halal. Uhillat li ummati. Harta rampasan perang halal untuk umatku. Walam tahil min qabli. Tidak dihalalkan untuk umat sebelumku. Masya Allah. Akhirnya para rumat pemanah tadi sebagian besarnya turun. Apa niatnya? Menyelamatkan harta rampasan perang. Bagus apa jelek niatnya? Niatnya sain apa mboten? Mengumpulkan harta rampasan perang yang halal. Kumpulkan. Tidak sadar turunnya mereka dari bukit mengumpulkan harta-harta tadi menyelisihi siapa? Menyelisihi perintahnya Rasul. Apa perintah Rasul tadi? Tetap di gunung, jangan turun. Menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi Rasul. Rasul menyuruh jangan turun, malah mereka turun gunung ngumpulin harta. Padahal harta itu halal. Disitulah Khalid bin Walid berputar, melambung, muter di bukit Rumat, muter menyerang pasukan Rumat yang tersisa tinggal 7 atau 10 orang. Sebagian besarnya apa? Turun. Sikat habis pasukan. Nah, itu pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik dengan pasukannya menyerang dari belakang. Belakang siapa? Rasul dan para sahabat. Kaget Rasul dan para sahabat. Dari belakang ada pasukan, dari depan ada pasukan. Kocar kacir. Disitulah gugur 70 syuhada. Disitulah gugur 70 syuhada. Demikianlah hikmah. Hikmah Allah mengambil dari kalangan manusia para syuhada sahabat. Pilihan. Dari kisah ini diambil ibroh oleh para ulama bahwa menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi akibat musibah. Musibah bagi siapa? Bagi yang mau menyelisihi saja atau bagi yang lain? Hah? Bagi yang menyelisihi saja atau bagi yang lain? Yang lain juga. Makanya dalam ayat fattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah, azabnya Allah, yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kedzaliman saja. Hati-hati. Betul-betul kita jangan merasa aman. Sing lakoni dosa kowe aku sing nanggung. Wah, enggak bisa. Akibatnya bisa menjadi kerusakan, kejelekan, musibah bagi orang lain. Seperti orang naik kapal, kata Nabi, gambarannya orang naik kapal. Ketika orang itu haus, kepengin air, karena posisi air ada di loteng bagian atas, kapal kan bertingkat. Kalau mau ngambil air harus melewati orang-orang ke atas ngambil air. Daripada mengganggu orang, susah ke atas, di bawah kan sudah ada air. Ya mbok, dibor kapale. Bolongi kapale pak, biar gampang ngambil air. Gimana kira-kira pak? Kalau tidak dicegah orang yang melobangi kapal ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Ghariku jami'an, semuanya akan kerem. Sing kelakoni satu orang, tapi sing kerem wong se kap. hafal. Gambarnya seperti itu. Maksiat itu bisa menjadi sebab munculnya kejelekan. Baik. Walau anna nasa ata'ur rasula, kalau seandainya manusia mereka mentaati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqa ta'atih, dengan benar-benar mentaati, lam yakun fil ardi syarrun qat, tidak akan ada di muka bumi ini kejelekan sama sekali. Tidak ada kejelekan sama sekali. Para pedagang semuanya jujur, para pembeli semuanya jujur. Begitu ada adzan, hayya ala sholah, mari masjid, kabeh dagangane aman. Masyaallah. Gitu ya? Iya. Iya, kalau semuanya mengamalkan bimbingan Rasul, wah, negaranya aman. Ya apa tidak? Iya. Wa hakata kama annahu ma'lumun fis syururi al-amati al-masaif al-waqi'ah fil ard. Demikianlah sebagaimana hal yang maklum berupa kejelekan yang menimpa secara umum, musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini. Fakadhalika huwa fis syarri wal alami wal gham. Sebagaimana pula kejelekan, wal alam, rasa sakit, kegundahan, alladhi yusibul abda, yang menimpa seorang hamba, fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Kadang dosa itu berakibat kejelekan pada diri seorang hamba. Sampai kata Hasan al-Basri, dosaku mempengaruhi kendaraanku. Dosaku itu mempengaruhi apa? Maksudnya kendaraan, kuda yang biasanya manut, kuda yang biasa enak dipakai, jadinya kuda ini apa? Bangkang. Ini karena pengaruh maksiatku. Itu para salaf. Bahkan yang namanya maksiat bisa mendatangkan tercabutnya barokah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka mendustakan ayat Allah dan Rasul, kami siksa, lihat, di dunia dengan akibat apa yang mereka lakukan. Tayyib. Terus, wa inama huwa bisababi mukhalafati Rasul. Itu semua terjadi karena menyelisihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wali anna ta'atahu hiyal hisnu allati man takhalahu kana minal aminin. Sebab mentaati Rasul itu seperti benteng. Seperti apa? Benteng. Siapa yang masuk ke dalam benteng, kana minal aminin, dia orang yang aman. Sunnah itu seperti apa? Benteng. Yang masuk benteng aman dari musuh. Musuh kita siapa? Setan, iblis, ya, hawa nafsu. Itu semua musuh-musuh kita yang bisa mencelakakan kita. Begitu kita masuk ke dalam ketaatan kepada Rasul, masuk ke dalam sunnahnya Rasul, diberi benteng yang sangat kuat. Wal kahfu alladzi man laja'a ilaih kana minan najin. Mentaati Rasul itu seperti gua. Kahfu, gua. Tahu gua? Gua. Gua, siapa yang masuk ke dalam gua berlindung dari kejelekan yang terjadi di luar, minan najin, termasuk orang yang selamat. Di luar sana banyak kejelekan. Begitu antum sembunyi ke dalam gua, aman, terlindung. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarannya seperti itu. Antum keluar rumah, man qara'a, man kharaja min baitihi fa qara'a, siapa yang membaca ketika keluar rumahnya, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Baca doa ini, Pak. Zikir, ngikuti sunnah. Kila, dikatakan wuqita, Wuqita, kamu telah dijaga oleh Allah. Wuqita. Wakufita, dan engkau telah dicukupi oleh Allah. Watanaha anhu syaitan, dan setan menyingkir dari orang ini. Lihat, antum mengamalkan zikir, zikir yang sunnah. Apa zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah baca doa itu, masya Allah, seperti benteng yang kokoh. Kamu dicukupi, kamu dijaga, setan tidak mau mendekati kamu. Betul-betul benteng yang kokoh dari kejahatannya siapa? Setan. Setan keton apa mboten? Hah? Ya ada yang keton, Pak. Setan copet. Antum naik bis. Hah? Tiba-tiba ada tukang copet. Dompetnya apa? Hilang. Sengsara mboten? Wah, pancen jahat setan ini. Setan minal manusia ini. Dijaga oleh Allah. Insyaallah. Apalagi antum duduknya sambil berzikir. Antum memakai sunnah, pakai kolan suah, masya Allah. Antum pakai gamis, pakaian yang dicintai oleh Nabi, gamis, masya Allah. Copetnya Pak Kiai, Pak. Pak Kiai. Mas saya nyopet Pak Kiai. Masya Allah. Antum pakai lihya, memelihara sunnah, bimbingan Rasul, masya Allah. Assalamualaikum Pak, saya mencuri gitu. Maaf Pak Ustadz, saya mengambil dompet Anda begitu. Masya Allah. Sunnah kalau diamalkan di dunia ini, betul-betul antum mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebelum di sisi manusia. Gitu ya. Jadi manfaat ngikuti sunnah baca doa itu. Tidak perlu sambil ngejuk apa lemah 3 kali duk duk duk. Tidak perlu Pak, tidak ada sunnahnya. Atau tidak perlu sambil megang apa namanya pasir dibaca komat kamit ber. Tidak perlu, tidak ada sunnahnya. Cukup dibaca bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Masyaallah, benteng begitu. Tidak perlu ditulis di kertas, dikasih minyak jafaron lalu dimasukkan dompet. Tidak perlu, cukup dibaca. Sunnahnya dibaca, bukan disimpan di mana? Di dompet. Bentengnya ibadah Allah, baca sunnah, taati Rasul, mengamalkan sunnah, mentaati Rasul. Benteng yang kokoh, seperti gua yang kau berlindung di dalamnya. Masya Allah. Apalagi antum mengamalkan sunnah, ya? Cuman assalamualaikum. Begitu keluar rumah, ketemu orang, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Perintahnya Nabi, idza laqitum fasalimu. Jadi, kalau ketemu, ucapkan apa? Assalamualaikum. Salam. Betul-betul antum mulia. Hah? Antum dimuliakan oleh Allah, dapat pahala, dan di dunia juga dimuliakan. Benteng. Selamat antum dari kejelekan. Maknanya assalamualaikum apa? Keselamatan untuk kalian. Sana pun mendoakan kita, waalaikumsalam. Keselamatan untuk kamu. Didoakan dengan keselamatan. Dengan modal apa? Dengan modal apa? Mengamalkan sunnah. Assalamualaikum. Tidak perlu antum bawa amplop setiap ketemu orang. Amplop Pak, doakan saya mudah-mudahan selamat. Iya Pak, mungkin-mungkin selamat. Kata orang lagi, amplop doakan saya mudah-mudahan saya selamat. Oke Pak, selamat. Tidak perlu pakai itu. Modal yang murah, gampang, gratis. Cukup dengan mengamalkan bimbingan Rasul, assalamualaikum. Itu benteng kebaikan di dunia, pahala di akhirat. Terusnya. Fa ulima anna sururad dunya wal akhirati innama sababuhul jahlu bima jaa bihi nabi. Dan diketahui bahwa kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat tidak lain sebabnya adalah kebodohan dengan apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khuruju anhu, dan keluar dari ketaatan kepada Nabi. Wa hadza burhanun qati', kata Ibnu Qayyim, ini bukti yang pasti, bukti yang qati', tidak bisa dibantah, kebodohan. Anahu la najata lil 'abdi, maka karena bukti yang konkret kebodohan itu pangkalnya, maka tidak ada keselamatan bagi hamba wala sa'adata illa bil ijtihad fi ma'rifati ma jaa bihi nabi. Karena pangkalnya adalah kebodohan, lihat, maka tidak ada kebahagiaan kecuali bersungguh-sungguh mengenal apa yang datang dari Nabi. Dengan bahasa lain, ngaji. Ngaji. Jangan malas belajar. Mengkaji Quran, sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baca sunnah-sunnah tadi. Itu akan jadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhanakal mihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.